Berhentilah sebelum terlambat, kau terjerumus semakin jauh. Berdiri di pinggir kegelapan, di sini di pancuran yang bening, coba wajah dan jiwamu, hendapkan hasrat dalam dada. Biarkan asmara tumbuh wajah bersemi dan kembang selaras langkah. Tak perlu berebut pulang tanpa izin, sama dengan berebut kebodohan. Hei macintamu, simpanlah putih jauh di dalam. Mengajakmu dalam ketegaran.